spesial untuk keluarga besar tuan rumah. Mas Nur, kesarian kalian Mbak Ulfa. Ayo go. Mari pesana urip karipalo lilo takalani. Makasih buat tepuk tangannya mas-masku. Nggak terasa dua buah lagu sudah nih ayah.